buat yang lagi monitoring semuanya. Betul, Kak Juple. Bapak sama Lintang, Pangku Mandel. Yang punya kopi. Yang punya kopi. Yang punya kopi, coba. Yang punya kopi. Orang anak-anak cinta setulus kita. Turun naik. Bagi kerungu papa otoy yang slow-slow lagi masih ay. Ada daging kita spesial buat yang lagi panteng malam ini. Banget aja omongnya baik lahir pribadi kakak bisa sayang deh karo Sasa. Sayang banget karo Dede kakak. Sok ngomong ampe kan bukti kakak. Sayang karo Dede. Bisa kan kita ne ora padat lah. Tentutupi karo cinta sing suci. Di bukannya diatur ganteng. Maaf ya tuh. Majikan tua yang punya lagu. Pangeran Kresna. Pangeran Kresna. Pangeran Kresna. Pikirannya mending ning bunder ta. Pangeran Kresna. Ning bandara Kertajati. Sejare wong tuane. Pangeran Kresna, yang punya Onyx Pro, yang punya Onyx Pro, yang punya Onyx Pro, yang punya Onyx Pro, yang punya Onyx Pro, yang punya Onyx Pro. Gue cinta putih seukuran, kayak ora pantes ning badan. Pangeran Kresna, Pangeran Kresna, Pangeran Kresna. Jawa kesuwun. Wong Lampung, hati-hati di jalan Raja Jawa. Wong Rambatan Wetan. Wong Raja Jawa hati-hati ya. Sangka sukses. Rongokaken wong lanang. Buat Pak Budi, semoga sukses selalu. Gue banget. Itu. Nah, jogetnya diatur ya. Moon.

Ibu Desi, mantep. Ibu Desi, mantep. Ibu Desi, mantep. Ibu Desi, mantep. Ayam gunung, ayam gunung, ayam gunung. Seru kenaik aja si Aresto. Nyesek ke dada, tiba-tiba. Bos tahu, harta. kula nerima apa anane sampean karena kula ngerasa demen ngerasa sayang nok olio nok bela nok citra bapak tarwa Yeah, you. Saya ingat, Bapak Sekai. Si Mamai Adrian Bunda Veril, Mamai Mahir Malik, Mamai Lian Hong Kong. Jangan cinta di sampingan, gawe tenang perasaan, janji sejerone nganti di bakal sunyi. Cantik, majikan, orang apa? Karena kita sampai terjadi. Orang sanggup cintanya dibagi-bagi. Lanjut Mas Len. Lanjut. Yang slow-slow dulu. Mama Satria, Mama Ria, Bunda Verin, Mama Adrian, Nok Dewi, Mas Ari Hermansa. Lagu mahal. Nerima hela duni cinta bertahan hubungan please sesuai harapan nok isa wong kaya Pembek. remix. DJ. Thank you.